Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran Durusul Lughah jilid yang pertama, dan kita masih berada pada pelajaran keempat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan sedikit tentang huruf jar, yaitu huruf fi dan ala, huruf fi dan huruf ala. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Dan huruf jar itu banyak, sementara yang dikenalkan kepada kita dua, fi dan ala. Fi dan ala. Kemudian apabila ada suatu kata diawali dengan huruf jar, masuk padanya huruf jar, maka kata tersebut keadaannya berubah menjadi majrur, atau kasroh harokat terakhirnya, kasroh huruf akhirnya berharokat kasroh. Contoh al-baitu sebelum dimasuki huruf jar, huruf nya berharakat dhammah. Kemudian ketika diberi huruf jar di depannya, maka berubah harakat dhammah menjadi kasrah. Fil baiti harakatnya menjadi kasrah, atau lebih umumnya dengan menggunakan bahasa majrur, dengan istilah majrur. Demikian pula pada contoh al-maktabu menjadi alal-maktabi. Nah, itu harokatnya berubah menjadi kasrah, atau diistilahkan dengan majrur. Kemudian dari latihan-latihan atau tugas yang kemarin kita sampaikan untuk mencari contoh kata yang diawali dengan alif lam asy-syamsiyah maupun alif lam al-qamariyah yang kemudian dimasuki huruf jar, fi dan ala. Dari contoh-contoh yang disebutkan, alhamdulillah semuanya sudah benar, semuanya sudah bagus. Hanya saja nanti dari contoh-contoh yang disebutkan itu ada yang harokatnya bukan kasroh, ada yang harokatnya bukan kasroh. Seperti misalnya ada yang menyebutkan dengan contoh fit dunya. Nah, mana harokatnya? Harokatnya dia majrur, tapi harokatnya bukan kasrah, tidak nampak kasrahnya. Harokatnya kasrah tapi tidak nampak, dan itu akan ada pembahasannya, bukan saat ini kita akan membahasnya. Kemudian pertemuan sebelumnya juga kita telah membaca penjelasan tentang dhamir, kata ganti huwa dan hiya. Huwa digunakan untuk mengganti seorang laki-laki. Adapun hiya digunakan untuk mengganti seorang perempuan, atau dengan bahasa yang lebih umum, huwa itu untuk muzakkar, adapun hiya itu untuk mu'annas, jumlahnya satu. Huwa itu untuk mengganti kata yang berjenis muzakkar berjumlah satu. Kemudian hiya digunakan untuk mengganti kata yang berjenis mu'annas berjumlah satu. Satu. Nah, contohnya di sini, aina Muhammadun, dijawab huwa fil ghurfati. Muhammadun nama orang laki-laki, maka dhamir yang tepat pada contoh ini adalah huwa. Huwa fil ghurfati. Kemudian aina Yasirun, yang lainnya aina Aminatu. Aminatu nama seorang wanita, nama seorang wanita, maka dhamir yang tepat ialah hiya. Dhamir yang tepat adalah hiya, berjenis mu'annas. Al-kitabu as-sa'atu. Al-kitabu dhamirnya huwa. Huwa alal maktabi. Aina al-kitabu, di mana kitab itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Aina as-sa'atu, di mana jam itu? Hiya alas sariri. Hiya alas sariri, dengan menggunakan dhamir hiya. Nah, dari dua contoh ini, al-kitabu dan as-sa'atu, kita bisa mengambil sebuah faedah bahwa yang berjenis mudzakkar ataupun yang berjenis mu'annas bisa berbentuk atau berupa nama orang ataupun benda mati, ataupun benda mati. Al-kitabu as-sa'atu. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa al-kitabu itu mudzakkar atau as-sa'atu itu mu'annas? Sudah pernah kita jelaskan ketika mempelajari kitab-kitab sebelumnya bahwa untuk yang berjenis mudzakkar ataupun mu'annas, apabila itu bukan nama orang, nah, bukan nama orang, maka cirinya ialah apabila diakhiri dengan ta' marbutah, diakhiri dengan ta' marbutah, berarti dia mu'annas. Berarti dia mu'annas. Jika tidak diakhiri dengan ta' marbutah, maka dia berjenis mudzakkar, berjenis mudzakkar. Nah, kemudian latihan halaman di sini, halaman 21. Halaman 21. Tamarin, latihan-latihan. Latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kita mulai dari Al-Akh Abu Fudail, silakan. Ainal kitabu huwa 'ala al-maktabi. Naam. Ainal kitabu huwa 'ala al-maktabi. Ahsanta. Al-Akh Abu Saufa, nomor 2. Nah, Ustaz, bismillah. Aina Muhammadun huwa fil baiti. Aina Muhammadun huwa fil baiti. Berikutnya Al-Akh Abu Ahmad Buton. Naam, Ustaz. Aina sa'at? Aina sa'atu? Hiya 'ala sariri. Aina sa'atu hiya 'ala sariri. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Syuhada dari Buton juga, silakan. نعم تفضل. Nah. Silakan. Nomor 4. Aina Yasir? Wa fil hammam. Naam. Aina Yasir? Huwa fil hammam. Tayyib. Al-akh Abu Ahnaf wa Dadi. Aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Al-akh Muhammad Afwas, silakan. Aminatu fil ghurfati? Naam. Aminatu hiya, naam, hiya fil ghurfati. Aminatu fil ghurfati? Naam, hiya fil ghurfati. Atau kalau mau dijawab dengan la juga boleh. La hiya fil matbakhi misalnya. Ahsanta. Al-akh Abu Ruqayyah, silakan. Baik, kita beralih. Al-akh Abu Mulian. Taib al-akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Ayasirun fil matbahi? La. Hiya fil hamami. Ayasirun. Ahuwa fil hamami. Naam. Ayasirun fil matbahi? La, huwa fil hamami. Ditasydidkan huruf mimnya. Ya. Huwa fil hammami. Naam, ahsanta. Huwa fil hammami. Kalau tidak pakai tasydid nanti maknanya beda. Ayasirun fil matbakhi? La. Huwa fil hammami. Hammam artinya kamar mandi. Kalau tidak pakai tasydid, huwa fil hamami bermakna merpati. Merpati. Naam. Al-akh Imam, silakan. Naam, Ustaz. Al-akh Imam. Naam, Ustaz. Bismillah. Man fil hurfati? Muhammadun fil ghurfati. Man fil ghurfati? Muhammadun fil ghurfati. Al-akh Abu Abdullah Purwadadi, silakan. Man fil hammami? Yasirun fil hammami. Wa man fil hammami? Yasirun fil hammami. Naam. Al-akh Abu Shifa, silakan. Nah, Ustaz. Mada alal maktabi? Al-qalamu alal maktabi. Mada alal maktabi? Al-qalamu alal maktabi. Nah, berikutnya al-akh Abu Arsyad, silakan. Mada alas sariri? As-sa'atu ala sariri. Mada ala sariri? As-sa'atu ala sariri. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Latihan kedua, iqra' waktub ma'a wabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah disertai dengan harakat akhir dari kalimat-kalimat berikut ini. Naam, dibaca dan diberi harakat jelas belakangnya, huruf terakhirnya. Kita mulai dari Allah Abu Khamsa Banu, silakan. Al-Madrasatu. Al-Madrasatu. Boleh dibaca seperti itu. Dan tidak disalahkan juga ketika dibaca Al-Mudarrisatu. Al-Mudarrisatu. Nah, tapi kalau dilihat dari contoh setelahnya, maka di sini dibaca Al-Madrasatu. Nah, ahsan. Berikutnya, Al-Akh Abu Fudail, silakan. Naam, Ustaz. Fil madrasati. Fil madrasati. Al-Akh Abu Sawfa, silakan. Fil baiti. Fil baiti. Al-Akh Abu Ahmad Buton. Al-baitu. Al-baitu. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Al-hammamu. Al-hammamu. Berikutnya, Al-Akh Abu Arsyad. Fil bakhi. Fil matbakhi. Naam. Naam, ini Al-Akh Abu. Naam, posisinya loncat ini. Al-Akh Abu Khonsa, silakan. Al-Maktabu. Al-Maktabu. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Nah, tak apa. Alal maktabi. Alal maktabi. Al-Akh Abu Mulyan. Baik, Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Naam, silakan Al-Akh Abu Mulyan. Alal kursiyyi. Alal kursiyyi. Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Tafadhal Akh Abu Ruqayyah. Baik, Al-Akh Abu Sawfa, silakan. As-sariru. As-sariru. Berikutnya Al-Akh Abu Shifa, silakan. Al-Kitabi. Al-Kitabi. Al-Akh Imam, silakan. Fil-Masjidi. Fil-Masjidi. Alhamdulillah, selesai latihan 2. Berikutnya Iqra waktub, baca dan tulislah. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Nomor 1. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Berikutnya Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Nomor 2. Naam, tafadhal. Baik, kita beralih. Al-Akh Abu Abdillah, silakan. Nomor 2. Ar-rijalu fil masjidi. Yang betul ar-rajulu, bukan ar-rijalu. Naam, ulangi. Iya, naam. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Ahmad Buton. Aynat tajiru huwa fid dukani. Aynat التاجرُ هو في الدكان الأخبُ أحنف الوددي سلاحاً القلمُ على المكتبِ القلمُ على المكتبِ نعم الأخبُ أحنف تنغرang سلاحاً أين زينبُ Hiya fil ghurfati. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Berikutnya, Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Ustaz. Aina al-waraqu? Huwa 'ala al-maktabi. Aina al-waraqu? Huwa 'ala al-maktabi. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Naam, Ustaz. Aina al-mudarrisu huwa fil fasli. Aina al-mudarrisu huwa fil fasli. Berikutnya Al-Akh Abu Hamza Banu. Aina Yasirun huwa fil mirhadi. Aina Yasirun huwa fil mirhadi. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Mulyan nomor 9. Nah, Ustaz. As-samsi, as-syamsi wal qamaru fil is-sama'. Naam, as-syamsu wal qamaru fis sama'i. Naam, kita masih belajar yang dirubah menjadi harakat kasrah, yaitu apabila dimasuki huruf jar. Berarti selain itu kembali pada hukum asal yaitu dhammah, sehingga dibaca asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Fis sama'i. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Man fil fasli. Man fil fasli. Nah, baik, selesai latihan-latihan. Kemudian di sini kita baca materi berikutnya, bagian alif. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Ruqayyatu. Kalau kita perhatikan di sini bagian alif, ya, satu kita bisa tahu sisi perbedaannya. Yang sebelah kanan itu untuk nama laki-laki, ya, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Semuanya nama laki-laki. Yang berada di sebelah kiri itu nama perempuan. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Itu pertama sisi perbedaannya. Kedua sisi perbedaannya, kalau yang nama laki-laki di sini berharokat tanwin, dhammah tanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Huruf terakhirnya berharakat dhammah tanwin. Adapun yang sebelah kiri, yang nama perempuan, wanita, huruf terakhirnya berharakat dhammah tanpa tanwin. Berharakat dhammah tanpa tanwin. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu. Baik, kita jelaskan. Dan materi ini sempat kita pelajari di buku yang sebelumnya. Dinamakan dengan pembahasan apa, Al-Akh Abu Saufa, materi ini? Akh Imam, masih ingat? Pak Ustaz. Al-Akh Abu Syifa, masih ingat? Belum, Ustaz. Tayyib, di sini Al-Akh Abu Ahnaf, Purwa Dedi, masih ingat? Lupa juga, Ustaz. Lupa, labas. Nah, di sini pembahasannya tentang isim ghairu munsharif, yaitu suatu kata yang tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa menerima tanwin. Nah, apa contohnya? Nah, kita bahas sedikit dan kita kenalkan sedikit tentang isim ghairu munsharif untuk mengingat kembali. Isim itu suatu kata, ya, kata benda. Hukum asalnya dia bertanwin, bertanwin. Muhammadun, kitabun, maktabun, darajatun. Semuanya bertanwin. Nah, dan di sana ada isim yang tidak menerima tanwin, tidak bisa menerima tanwin. Kalau pembahasan lebih detailnya akan disebutkan alasannya, sebabnya kenapa dia tidak bisa menerima tanwin. Tapi kita di sini tidak ingin membahas detailnya terlebih dahulu. Kita ingin mengenalkan terlebih dahulu istilah isim ghairu munsharif itu apa. Nah, mudahnya isim ghairu munsharif itu isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin. Ada berapa macam isim yang tidak bisa menerima tanwin? Ada banyak nanti. Ada beberapa macam. Yang pertama yang disebutkan di sini ialah semua nama wanita. Semua nama wanita yang hurufnya lebih dari tiga. Lebih dari tiga, terdiri dari tiga atau lebih dari tiga huruf. Semua nama wanita aminatu, baik diakhiri dengan ta marbutoh ataupun tidak. Aminatu, nama wanita, tidak boleh dibaca aminatun. Zainabu, tidak boleh dibaca zainabun. Nah, kalau hurufnya kurang dari empat, maka itu boleh ditanwinkan. Contohnya Hindun, Hindun. Nah, itu isim ghairu munsharif. Yang pertama yang kita pelajari di sini adalah semua nama wanita yang hurufnya lebih dari tiga, lebih dari tiga. Contohnya apa saja? Itu yang disebutkan di sebelah kiri. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Nah, tayyib, barakallahu fikum. Dan ini nanti akan ada kaitannya atau akan ada pembahasannya apabila dimasuki huruf jar. Huruf jar yang tadinya kasroh, ya, harus kasroh. Di sini tidak bisa kasroh ketika dia adalah isim ghairu munsharif. Ketika isim ghairu munsharif. Jadi pembahasannya bukan hanya semata pada isim tersebut tidak menerima tanwin, tapi nanti akan ada pembahasan-pembahasan berikutnya. Akan ada pembahasan berikutnya yang masih berkaitan dengan isim ghairu munsharif, ketentuan-ketentuan hukumnya. Taib, barakallahu fikum. Nah, taib, kita baca terlebih dahulu. Iqra' waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Al-Akh Imam, silakan. Latihan ya. Hamidun. Nah, Hamidun. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Zainabu. Zainabu. Berikutnya Al-Akh Abu Syuhada. Al-Akh Abu Khadijah. Aminatu. Aminatu. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Ammarun. Ammarun. Al-Akh Abu Abdullah Buradadi. Sa'idun. Sa'idun. Berikutnya Al-Akh Abu Ahmad Buton. Fatimatu. Fatimatu. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Maryamu. Maryamu. Berikutnya Al-Akh Abu Arsyad. Aliyun. Aliyun. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Khalidun. Khalidun. Al-Akh Abu Khansa Banu. Abbasun. Abbasun. Al-Akh Abu Mulyan. Aisyatu. Dan Aisyatu. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Muhammadun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Syifa. Sofiyatu. Berikutnya Al-Akh Imam. Khadijatu. Ahsantum barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tafadhol. Bisa ditanyakan sekarang. Ustaz Afwan yang bertanya. Nah, silahkan Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Ada, kan ada namanya Muawiyah. Berarti Muawiyatu ya Ustaz, enggak Muawiyatun ya? Betul. Muawiyatu. Muawiyatu. Itu sengaja belum disebutkan di sini karena memang agak beda pembahasannya. Dia nama laki-laki Muawiyah tuh. Nah, tapi sama, tetap dia ghairu munsharif. Baik, ada yang lain? Nah, bismillah, Ustaz mau tanya, nah, kalau maza itu artinya apa ya Ustaz ya? Betul. Lalu? Itu hanya untuk isim kata benda atau bisa untuk nggak bisa untuk orang ya Ustaz? Nah, tidak. Jadi mada itu untuk yang kalau diistilahkan ghairu al-akil, yang tidak berakal, benda mati. Nah, tumbuhan. Berbeda dengan man, berbeda dengan man. Nah, demikian Al-Akh Abu Hamzah. Jazakallah khair, jazakallah khair. Ada yang lain? Izin bertanya Ustaz. Silakan Muhammad Afwas. Kalau mukminatun itu mukminatun atau mukminatu ya Ustaz? Mukminatun. Mukminatun. Karena dia bukan nama orang. Bukan nama orang di sini. Nah, mukminatun, mukminun, mukminatun. Kalau dijadikan nama orang Ustaz? Kalau jadikan nama orang beda lagi. Mukminatu iya. Kalau memang dijadikan sebagai nama orang. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jadi yang mu'annas itu tadi, kalau memang itu dijadikan sebagai nama, ya dia kembali pada kaidah yang disebutkan ulama nahwu berkaitan dengan isim ghairu munsharif yang tidak bisa nukma tanwin. Mu'minatu, karena dia nama orang. Tapi pada hukum asalnya kata mukminatun itu bukan nama orang, bukan nama orang, bukan untuk nama, tapi itu untuk sifat. Ya. Mukminun, mukminatun, muslimun, muslimatun. Nah. Tapi ada yang lain? Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi azza wajal, masih pada pembahasan pelajaran keempat, dan pertemuan berikutnya kita akan dikenalkan huruf jar tambahan yaitu min dan ila, min dan ila, dan nanti antum bisa membuat sebuah ringkasan sendiri huruf jar itu apa saja. Tadi kita sudah melewati isim isyarah. Antum bisa buat ringkasan sendiri, catatan sendiri. Karena buku durusul lughah ini tidak membahas khusus secara berurutan. Pembahasannya campur ini, pembahasannya campur. Nah, antum bisa membuat sebuah ringkasan sendiri isim isyarah. Kita seringkali memberikan isyarat bahwa kata ini isim isyarah itu banyak. Yang pertama yang kita pelajari hadza, hadhihi atau dzalika, tilka. Nah, tulis dulu. Nanti akan ada tambahan. Kemudian kita sekarang dikenalkan dengan huruf jar. Huruf jar itu fungsinya apa? Tulis dalam sebuah buku. Huruf jar fungsinya demikian. Kata yang setelah, yang terletak setelah huruf jar harus kasroh atau dengan istilah majrur. Udah sementara ini dulu. Apa saja huruf jar? Tulis dulu. Yang sudah kita pelajari apa? Fi, artinya di atau di dalam. Kemudian yang kedua ala. Nah, pelajaran berikutnya kalau ketemu dengan huruf jar, lanjutkan. Min. Kemudian apa lagi? Ila. Artinya apa? Apa ya? Nanti ketika mempelajari bab-bab berikutnya yang kemudian ada tambahan pembahasan tentang huruf jar, tambahi keterangan di situ. Nah, tambahi keterangan di situ. Jadi paham. Oh, huruf jar ini kayak gini. Majrur. Tandanya kasroh atau juga bisa yang lainnya. Nah, kemudian domir juga demikian. Domir yang sudah kita pelajari apa? Hua sama hia. Hua itu untuk apa? Hia untuk apa? Nanti dilanjutkan lagi. Ada ketemu pembahasan domir, tulis di situ. Oh, ada anta. Oh, ada anti. Terus apa lagi ketemu? Oh, tulis. Nah, insya Allah dengan seperti itu akan lebih mudah difahami. Akan lebih mudah difahami. Nah, kemudian isim ghairu munsharif. Nah, kita sudah melewati itu. Yang isim ghairu munsharif itu yang tidak bisa nerima tanwin. Contohnya apa? Nama wanita yang terdiri dari 4 huruf atau lebih. Misalkan contohnya apa? Aminatu, Aisyatu. Kalau kurang dari 4 huruf atau dia terdiri dari 3 huruf, berarti dia menerima tanwin. Contohnya Hindun misalkan. Nah, boleh menerima tanwin Hindun. Dan demikian seterusnya, dibuat ringkasan sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.